السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، masih tersisa sedikit pembahasan tentang masalah syafaat, dan sampai pada pembahasan yaitu ucapan muallif rahimahullahu taala, yakni lazimuhu la yuridu tijarah wala zira'ah yahibbu sima' alhadis wa yurdi bil qalil فحفظ شيئا كثيرا في مدة 3 سنوات، فرأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على الحديث الشيء العجيب. Terakhir kita bahas adalah pertanyaan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Abu Hurairah bertanya, "Man as'adan nas bisyafa'atika yawmal qiyamah?" Siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atmu? Nabi terkagum dengan pertanyaan ini, sehingga beliau menyatakan, laqad dhanantu an la yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwala mink. Kata Nabi, aku sudah menduga enggak akan ada orang yang bertanya tentang hadis ini sebelum engkau. Pasti engkau duluan yang akan tanya. Kemudian dibahas tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, termasuk salah seorang penghafal dari kalangan sahabat. Abu Hurairah pernah menceritakan tentang dirinya, dan ini terakhir kita bahas, yaitu ucapan beliau, kana ikhwani minal muhajirina yushghiluhumus safqu bil aswaq. Saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin, mereka disibukkan dengan perdagangan mereka di pasar-pasar. Wa ikhwanil ansar, sedangkan saudara-saudara kami dari kalangan ansar, mereka sebagian waktunya tersibukkan dengan amalan pada kebun-kebun mereka dan harta mereka. Wa amma ana, adapun aku, kata Abu Hurairah, faqad lazamtu Rasulullah, aku selalu bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mil'i batni, sepenuh perutku, yakni selalu dan sepanjang hidupnya. Ketika Rasulullah masuk kamar saja, Abu Hurairah kembali ke Suffa. Ketika Rasulullah keluar, maka beliau terus mengikutinya sampai kembali ke rumahnya. Ya'ni lazamahu. Maka beliau, Abu Hurairah, selalu mengiringi Rasulullah SAW. La yuridu tijarah wa la zira'ah. Beliau tidak tersibukkan dengan perdagangan, tidak pula tersibukkan dengan perkebunan. Yuhibbu sima'al hadis. Senang untuk mendengar hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Wa yuridu bil qalil. Dan rida dengan yang sedikit. Rida dengan apa adanya. Tentunya para sahabat semuanya cinta, suka untuk mendengar hadis. Tetapi waktu mereka terbagi dengan urusan yang memang wajib buat mereka. Sebagian kaum muhajirin sibuk dengan perdagangan mereka. Sebagian kaum ansar sibuk dengan kebun-kebun mereka. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Artinya tidak 100% bersama Nabi. Tetapi perlu dicatat bahwa para sahabat dari kalangan muhajirin juga memiliki cara-cara mereka untuk mencari ilmu. Di antaranya ucapan beberapa sahabat muhajirin, aku dan sahabat fulan bergantian. Kalau aku ke pasar, aku minta dia jangan. Nanti besok aku yang dia yang ke pasar, aku yang bersama Nabi. Agar mereka saling menyampaikan ilmu dan saling menyampaikan perkara-perkara yang baru dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala kulli hal, fahafidha syai'an katsiran fi muddat 3 sanawat. Sehingga dalam waktu 3 tahun Abu Hurairah bisa menghafalkan sekian banyak hadis-hadis. Fara'a fihi Rasulullah SAW min al-hirsi 'ala al-hadits syai'il 'ajib. Maka Rasulullah SAW melihat pada Abu Hurairah ada semangat yang sangat menonjol pada dirinya, yang sangat mengagumkan. Maka Nabi berkata, laqad dhanantu an la yas'aluni 'an hadzal hadits ahadun awwala minka. Aku sudah menduga enggak akan ada orang lain yang bertanya tentang hadis ini yang lebih awal darimu. Enggak akan ada orang yang lebih awal darimu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat semangatmu dalam hadis. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ketika diriwayatkan Abu Hurairah dengan 2 sahabatnya bersama Nabi, Nabi menyatakan, silakan kalian berdoa, aku akan aminkan. Yang pertama berdoa, Nabi menyatakan amin, semoga dikabulkan. Yang kedua berdoa, Nabi menyatakan amin, semoga dikabulkan. Yang ketiga Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku meminta, ya Allah, apa yang diminta 2 sahabatku. Dan aku meminta ilmu yang tak terlupakan. Rasulullah katakan amin. Diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat lain, beliau memerintahkan untuk dibuka sorbannya, kemudian didoakan, kemudian dipakai kembali. Setelah itu kata Abu Hurairah, sungguh demi Allah, setelah itu tidak pernah ada 1 hadis pun yang aku dengar kecuali aku tidak lupa dan aku selalu ingat. Ikhwan ibn a'azakumullah, beliau radhiyallahu taala anhu merupakan keajaiban yang Allah takdirkan adanya penghafal seperti Abu Hurairah, sehingga ilmu terjaga. Walaupun hadis-hadis saat itu tidak tercatat seluruhnya, tetapi terhafal diantaranya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga ketika sudah Quran sempurna ditulis 30 juz setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Hurairah pun menyampaikan semua apa yang ada di hafalan beliau. Beliau sampaikan, beliau kesampaikan, dan kemudian dicatat oleh mereka-mereka murid-muridnya, dan kemudian terkumpullah catatan hadis yang dijudul atau diberi judul dengan As-Sahihah. Yani catatan-catatan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Walaupun ada yang mencatat dari kalangan sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abu Hurairah mengakui. Kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya daripada aku. Illa makana inda Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Enggak ada orang yang lebih banyak hadisnya daripada aku. kecuali apa yang ada pada Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Karena dia dulu mencatat sedangkan aku tidak mencatat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian semangat beliau, hirsun syadidun 'alal hadis. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Thumma ajabahu. Setelah Nabi memuji Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, menjawab pertanyaannya, inna as'adan nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih. Sesungguhnya yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti yaumil qiyamah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, dari dirinya. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq nomor 6570. Wa fi riwayah, wa fi ba'd riwayah disebutkan khalisan min qalbi. Wa tadi disebutkan khalisan min qibali nafsi. Dalam riwayat lain khalisan min qalbi, murni dari dirinya. Dalam riwayat murni dari hatinya. Wa hadza tashmul asnafal mu'minin. Berarti ini mencakup semua orang-orang yang beriman yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Tentunya orang yang beriman yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya bukan berarti mereka tidak pernah punya salah, keliru, tergelincir, dosa. Tidak demikian. Karena tidak ada seorang pun yang ma'sum, terjaga dari kesalahan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, tashmul asnafal mu'minin, mencakup segala tingkatan-tingkatan orang beriman. Yani ahlul imanil kamil wa ahlul imanin naqis, mencakup orang yang beriman yang imannya sempurna, mencakup orang yang beriman yang imannya kurang sempurna, mencakup orang beriman yang imannya agak lemah atau imannya kurang, dan mencakup pula orang beriman yang masih berbuat dosa. Mereka semua berkesempatan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kulluhum su'ada bi syafa'atihi, mereka akan berbahagia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Berarti siapa yang terhalang dari syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Tidak ada yang terhalang kecuali mereka yang merusak la ilaha illallahnya dengan kesyirikan-kesyirikan. Karena berarti dia tidak murni mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya. Imma na'udzubillah munafiqin, wa imma orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi dia batalkan sendiri dengan menyembah selain Allah, dengan berdoa kepada selain Allah, dengan meminta meratap beristighosah kepada selain Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, nas'alullah ta'ala tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min ahli syafa'atihi, amin. Wa an yarhamana biwasi rahmatihi, inna rabbana lasami'ud du'a. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau. Dan semoga Allah memberikan kepada kita rahmat yang luas, meliputi kita dengan rahmat yang seluas-luasnya. Sesungguhnya Rabb kita maha mendengar doa-doa hambanya. Pembahasan berikutnya. Di antara prinsip akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah beriman dengan adanya azab al-qabri. Maka Imam Ar-Razian, dua-duanya Imam Razi dari Rai, yang nisbahnya berarti Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zurah Ar-Razi rahimahumullah, keduanya berkata sama, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini wa adzabal qabri haqqun, bahwa adab kubur itu adalah hak, wa munkarun wa nakirun hak, adanya munkar dan nakir, dua malaikat yang akan bertanya kepada sahibul qabr, ini juga hak. Demikian kata beliau. Maka disebutkan dalam syarahnya dari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, qala Syekh hafizahullah fi syarah usul sunnah wal iman bi adabil qabri, dan beriman kepada adab kubur. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang tidak percaya dengan adanya adab kubur, maka dia menyimpang dari pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, atau mereka menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Hada waradat fihi ahadith. Karena masalah adab kubur juga diriwayatkan dari sekian banyak hadith. Bahkan di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 46, disebutkan oleh Allah, an-naru yu'radun, niscaya nanti mereka, ini Fir'aun dan bala tentaranya, akan dihadapkan kepada mereka neraka pagi dan sore. Akan dihadapkan, didekatkan kepada mereka neraka pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti ketika terjadi hari kiamat, adkhilu ala fir'aun ashaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang paling dahsyat. Dua kalimat, dua berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mereka akan didekatkan dengan neraka. Kedua, nanti yaumul qiyamah akan dikatakan pada mereka, aku akan dikatakan, masukkan mereka ke dalam asyaddal azab. Berarti tadi belum masuk neraka, tapi sudah diazab dengan didekatkan neraka pada mereka. Di mana itu? Di mana kalau bukan di alam barzakh, alam penantian antara kematian dengan kebangkitan. Ketika seseorang mati, kemudian belum dibangkitkan, dibangkitkan nanti yaumul qiyamah di padang mahsyar seluruhnya. Maka antara kematian dengan dikumpulkannya di padang mahsyar, ini disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Mereka diazab dalam bentuk-bentuk azab yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih dan disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya yu'raduna, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, neraka akan dihadapkan pada mereka. Dan dalam hadis nanti akan dibahas, Rasulullah SAW menyatakan uapnya, panasnya api neraka sampai di kuburnya. Kemudian mereka akan dihimpit dengan bumi hingga bersilangan tulang rusuknya. Saling bersilangan karena dihimpit bumi. Dan dipukul dengan mitraqah min hadid, dengan pukulan dari besi. Mereka menjerit dengan suara yang sangat keras yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali as-saqalan, kecuali dua makhluk, manusia dan jin. Jin pun tidak tahu. Tetapi binatang-binatang mendengar suara itu. Ikhwani fi din, a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa fir'aun wa qaumuhu wa kadzalika sa'irul kuffar. Maka Fir'aun dan kaumnya, bala tentaranya, pengikutnya, wasa'irul kuffar dan seluruh orang-orang kafir, yu'raduna 'alan nar. Mereka akan dihadapkan ke neraka atau neraka akan dihadapkan pada mereka di kuburnya, ghuduwan wa 'ashiyya. Ghuduwan wa 'ashiyya yakni di pagi hari dan di sore hari. Hadza 'adzabul barzakh. Ini yang disebut dengan adabul qabr, adab kubur, yaitu di alam barzakh. Tsumma 'atafa 'alaihi 'adzabu yaumil qiyamah. Kemudian Allah gambarkan azab yang berikutnya setelah hari kiamat, yaitu kalimat wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Nanti ketika terjadi hari kiamat akan dikatakan, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam api neraka yang sangat dahsyat azabnya. Disebutkan pertama, didekatkan dengan neraka. Yang kedua, masukkan. Kapan dimasukkan? Nanti, yaumal qiyamah. setelah Allah hancurkan semua ini, Allah ganti dengan bumi yang baru, Allah kumpulkan mereka di padang mahsyar, dan kemudian Allah hisab mereka, maka sebagian mereka masuk ke dalam jannah dan sebagian mereka masuk ke dalam neraka. Adapun di kuburnya tidak disebutkan masuk neraka, tapi disebutkan dalam keadaan didekatkan kepadanya neraka dan merasakan panasnya api neraka. Qala, dikatakan selanjutnya, wa yauma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab ila ayatin ukhra tufidu hadha, dan ayat-ayat lain yang seperti ini. Wa warada fi hadha 'adab al-qabri 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sahihain. Demikian pula riwayatnya dalam hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, seperti dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan, beliau berkata, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fala yastatiru minal baul, wa amal akhar fayamshi bin namimah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dua kubur ini, yakni dua penghuni kubur ini, yu'adzabani, sedang diazab. Wa man yu'adzabani fi kabir, dan bukan diazab karena perkara yang besar. Dalam riwayat lain disebutkan, bala innahu kabir, bahkan tetapi itu besar. Dikatakan bukan besar, tetapi sesungguhnya itu besar. Yakni maksudnya kata para ulama, mereka diadab di kuburnya bukan sesuatu yang dianggap besar oleh mereka, sesuatu yang dianggap remeh oleh mereka. Bala innahu kabir, padahal itu besar dan akan menyebabkan adab kubur. Apa itu? Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fakana yamshi bin namimah, salah satunya karena mereka berjalan kesana kemari untuk mengadu domba, memprovokasi yang ini untuk memusuhi yang sana, memprovokasi yang sana untuk memusuhi yang ini, menceritakan kejelekan si fulan kepada Allah, cerita kejelekan Allah kepada si fulan. Ini namimah. La yadkhulul jannata namam, enggak akan masuk surga namam, akan diazab di kuburnya. Wa amal akhar, adapun yang lain, yang kedua, fakana la yastatiru minal baul, mereka tidak berhati-hati dalam buang air kecil, jibrat, sehingga ada yang netes ke bajunya, ada yang nyiprat ke kakinya, ada yang mengenai pakaiannya, ila akhir, enggak berhati-hati dalam buang air, merasa remeh masalah itu, ternyata menyebabkan dia diazab di kuburnya. Waqa fi kabiratin fa'adzabahu Allah fil barzakh, orang ini terjerumus dalam dosa besar sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazabnya sejak di kuburnya, sudah diazab. Hadza min al adillati ala anna al kuffara wa ahli al kaba'ir min al muslimin yu'adzabuna fil qabri bidunubihim. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang di alam barzakh, orang-orang kafir ataupun orang-orang muslim yang pendosa, yang melakukan dosa-dosa yang menyebabkan dia diazab di kuburnya, akan diazab di kuburnya bidunubihim, dengan dosa-dosanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, hadis ini sangat jelas maknanya dan sangat jelas riwayatnya, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullah dalam dua kitab sahih mereka, dan itu hadis yang berarti tersahih. Kalau kita tingkatkan hadis itu berapa tingkatan, yang paling sahihnya adalah yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yang di bawahnya adalah sahih Bukhari, yang di bawahnya lagi sahih Muslim, dan kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Barakallahu fikum, berarti ini yang tingkatan paling tingginya, paling sahih. Tetapi ada saja mereka-mereka yang mengingkari. Dan biasanya yang mengingkari adalah orang-orang yang berpemikiran i'tizal. Yang kemarin kita bahas dalam masalah syafaat, diingkari pula oleh Mu'tazilah. Masalah kubur juga diingkari oleh Mu'tazilah. Karena mereka lebih memakai logikanya daripada dalil. Mereka berkata, bukankah belum ada hisab? Bukankah di kubur belum dihitung? Bukankah di kubur mereka belum ditimbang amalannya? Bukankah? Bagaimana akan diazab? Astagfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu siapa yang paling layak untuk diberikan di kuburnya azab dan siapa yang paling layak untuk ditempatkan di kuburnya tempat yang nyaman, yang baik. Allah maha tahu sebelum dihitung dengan apapun. Dan Allah hitung yaumul qiyamah nanti persaksian atas seluruh manusia. Lihat si fulan, timbangan amalannya. Lihat si Allan, aku azab mereka di dalam neraka dan aku tidak zalim. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Aku tidak zalim kepada hamba-hambaku, kata Allah, untuk sebagai bukti dan saksi bahwa mereka pantas diazab. Tetapi urusan masalah pengetahuan Allah, Allah maha tahu siapa yang pantas dan layak untuk mendapatkan kebaikan di kuburnya dan siapa yang pantas dan layak untuk mendapatkan kejelekan di kuburnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lebih parah lagi. Ahlul kalam, ahlul mantik, orang-orang yang lebih mengutamakan akalnya, mereka menyatakan, kami pernah gali, tidak ada apa-apa. Kalau memang ada adab kubur, kami akan rekam. Kami akan kubur bersamanya video, rekaman, alat ini, alat itu, biar kami tahu apakah ada adab atau tidak. Astagfirullah. Ini merasa diri akil, akalnya cerdas dan jenius. Padahal sungguh terbalik, itu adalah kedunguan. Mengapa saya katakan kedunguan? Karena kita bicara alam lain, bukan alam dunia, alam barzah. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang tentunya kamu gali sedalam-dalamnya, itu masih dunia. Nanti kalau kamu mati, baru engkau mengalami alam barzah. Ketika kita berbicara tentang akhirat, apa kemudian akan berupaya untuk menaiki pesawat yang bisa mencapai alam akhirat begitu? Atau pakai lorong waktu untuk bisa sampai ke sana? Ini kesombongan sesungguhnya. Kesombongan atas akal-akal mereka, merasa paling berakal, paling cerdas, paling jenius. Padahal urusan mereka sama sekali tidak lebih dari masalah dunia. Ke alam barzah mereka tidak akan tahu menahu. Maka kaum muslimin, kaum mu'minin, ahli sunnah wal jamaah, hendaklah kita beriman kepada hal-hal yang ghaib yang diberitakan dalam Quran dan sunnah. Dan itu ciri muttaqin. Ketika Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-muttaqin adalah orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang ghaib. Hal yang gaib adalah hal yang tidak bisa dicerna dengan tangan, tidak bisa diraba dengan tangan, tidak bisa dirasakan dengan lidah, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, dan tidak terbesit di pikiran kita, dan tidak bisa dipikirkan dengan akal. Itu gaib. Seperti alam barzakh, seperti apa dan sebagainya. Bagaimana kita mau mempelajarinya? Panca indera kita enggak akan mampu. Itu hal gaib. Demikian pula apa yang terjadi nanti hari kiamat. Bagaimana kita akan memikirkannya dengan akal kita atau dengan panca indera kita? Gak akan sanggup, gak akan mampu. Biarkan panca indera kalian digunakan di dunia ini untuk mempelajari Quran was sunnah. Apa yang ada dalam Quran dan sunnah dari berita-berita dari Allah, katakan amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya karena itu dari sisi Rabb kami. Apa yang diperintahkan di dalamnya, maka kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Selesai. Kembali kepada kita, wa minha hadis al-Barra, yang kedua hadis dari sahabat al-Barra radhiyallahu ta'ala anhu. يعني أنه يأتي الميت منكر ونكير يسألانه. حديث البراء disebutkan hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud derajat hadisnya sahih, disahihkan para ulama seperti Syekh Al-Albani, dan disebutkan dalam Mishkatul Masabih. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa akan datang nanti ke kuburnya di alam barzakh ini tadi, munkarun wa nakir, yas'alanihi, keduanya bertanya kepada si mayit. Fal mu'min yaqul, adapun orang beriman ketika ditanya, man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuk, mereka menjawab dengan tegas, Nabi Muhammad SAW. Ja'ana bil bayyinati wal huda, datang kepada kami membawa petunjuk dan bimbingan hidayah. Ila akhiril hadis. Kama fi hadisi Asma, demikian pula dalam hadis Asma. Fa amanna bihi wattaba'nahu, dalam hadis Asma disebutkan di akhirnya, maka kami pun mengikutinya dan kami pun percaya. Lihat para sahabat, ketika Nabi memberitakan tentang hal-hal gaib, beliau Nabi, beliau Rasul, enggak tahu yang gaib kecuali Allah beritahu dia, beliau beri wahyu, maka beliau mendapatkan wahyu. Maka sepantasnya kita menyatakan fa amanna bihi wattaba'nahu, maka kami pun beriman dan kami pun mengikutinya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, orang mukmin akan menjawab dengan tegas dengan imannya, Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam. Adapun orang-orang munafik atau orang-orang yang tidak memiliki iman dalam hatinya, ketika ditanya man rabbuka, mereka akan menjawab ha ha la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Ha ha ha la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku mendengar orang berbicara sesuatu kemudian aku ikut. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar manusia berbicara sesuatu kemudian aku ikut. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka dipukul bimitraqatin min hadid, maka dipukullah dengan pukulan dari besi atau dengan alat pukul dari besi, sehingga dia menjerit dengan suara yang keras, siyahan, dengan jeritan yang sangat dahsyat yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Ikhwan ibn na'azakumullah, hadis-hadis yang seperti ini juga sangat banyak. Di dalam hadis Al-Barra ditanyakan oleh munkar dan nakir, man rabbuka wa man nabiyuk wa ma dinuk, fayaqulu, maka orang tadi menjawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayuqalu lahu, maka malaikat-malaikat tadi berkata kepadanya, nam salihan, faqad alimna in kunta la mu'mina, istirahatlah dengan baik, sesungguhnya kami sudah tahu kalau engkau memang seorang mukmin. Fayuradu alaihi maq'aduhu minan nar law kana kafiran thumma yuqalu awadaka Allahu bi maq'adin fil jannah. Kemudian malaikat tadi menunjukkan, lihat tempat kamu di neraka ketika engkau beramal saleh, maka Allah telah ganti tempat ini dengan tempat di dalam surga. Ditunjukkan tempatnya dia kalau dia tidak beriman. Di neraka, ini tempatmu. Ketika engkau beriman, maka Allah ganti tempatmu. Awwabakallah bimak'adin fil jannah. Allah gantikan untukmu dengan tempat dalam surga. Maka orang tadi berkata, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, bangkitkan hari kiamat. Rindu ingin segera datang hari kiamat. Fayuqalu lahu intadhir, dikatakan oleh malaikat tadi, tunggu sampai datang nanti hari kiamat. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun orang kafir, wal kafiru ya'tihi al malakani fayas'alani. Adapun orang kafir, maka ketika dikuburnya didatangi dua malaikat dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, man rabbuka wa ma dinuka, fayaqulu ha ha la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku dengar manusia berbicara sesuatu kemudian aku ikut. wa nasallallahu salam al afiyah. Fa innahu yukhaf ala katsirin minan nas. Sungguh dikhawatirkan atas kebanyakan manusia. Li'annahu la ya'rif ma'na risalah haqqul ma'rifah. Perhatikan siapa yang diazab dengan mitaqah min hadid di kuburnya. Siapa yang dipukul dengan pukulan besi di kuburnya? Orang yang berkata, ha ha la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia berbicara sesuatu, kemudian aku ikut. Berarti siapa mereka? Orang yang hanya ikut-ikutan tapi enggak ngerti apapun. Orang yang hanya ikut-ikutan tetapi tidak memiliki iman. Orang yang hanya ikut-ikutan berbicara tetapi mereka tidak memiliki akidah, keyakinan dalam hatinya. Maka ketika ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, mereka tidak bisa menjawab kecuali kalimat ini. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku dengar manusia berbicara sesuatu, kemudian aku ikut. Ikhwani fi din, a'azakumullah, berarti semestinya kaum muslimin memegang agama ini ala ilmin, di atas ilmu. Seharusnya kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah di atas ilmu, mengucapkan Muhammad dan Rasulullah di atas ilmu, mengimani rukun-rukun iman betul-betul ala ilmin, di atas ilmu yang yakin. Sehingga ketika ditanya mereka menjawab dengan tegas, Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam wa muslimin rahimani wa rahimukum Allah. Li'anahu la ya'rif ma'na risalah haqqal ma'rifah. Berarti yang diadab tadi tidak mengerti tentang kerasulan sama sekali. Wala ya'rif anna Muhammadan ja'a bil bayyinati wal huda, dan tidak mengerti kalau Nabi Muhammad SAW membawa petunjuk, membawa hidayah, membawa bimbingan. Wala ya'rif makna la ilaha illallah, berarti orang tadi juga tidak mengerti makna kalimat la ilaha illallah. Wa innama wajadan nas yaquluna syai'an faqalahu, berarti orang ini hanya mendengar manusia berbicara sesuatu, maka dia pun ikut mengucapkan hal yang sama, hanya ikut-ikutan. Falyahdharil mu'min wa yatadabbar kitaballah, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang beriman. Hendaklah yatadabbar kitaballah, hendaklah mempelajari kitab Allah. Waliyu'iddal 'uddah lihadhil ijabah, hendaklah persiapkan persiapan-persiapan untuk menjawab pertanyaan tadi. Bukan hanya menghafal, tetapi meyakini. Karena apa yang dihafal, kalau tidak diyakini, ketika ditanya man rabbuka akan hilang. Mungkin bisa orang-orang kafir menghafalkan kalimat tadi. Kalau ditanya man rabbuka, maka jawablah Allah. Bisa mereka. Sebentar, berapa menit hafal mereka. Barakallahu fikum. Tetapi dalam keadaan mereka sama sekali tidak bisa menjawab ketika ditanya man rabbuka. Mengapa? Karena yang tersisa apa yang diyakini. Yang tidak diyakini hilang. Maka apa yang tidak diyakini olehnya, maka dia tidak tahu. Ha, ha, la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku memang dengar sesuatu, tapi aku lupa. Aku hanya ikut-ikutan waktu itu. Maka barakallahu fikum. Bagaimana yu'iddal uddah lihadil ijabah, berarti bagaimana mempersiapkan persiapan-persiapan untuk menjawab pertanyaan di kubur, yaitu dengan memupuk akidah dan keimanan, yaitu mengkaji tentang kajian sunnah dan ajaran Nabi Muhammad SAW, mempelajari sirahnya Muhammad ibn Abdullah min Bani Hashim min Quraishin min al-Arab. Ja'ana bil bayyinat, datang kepada kita dengan keterangan-keterangan yang jelas. Wal huda, dengan petunjuk, dengan cahaya. Fa amanna bihi wattaba'nahu, kami beriman dengannya dan kami mengikutinya. Ini kata riwayat Al-Barra tadi. Dijawab, kami kenal dia. Dia Muhammad ibn Abdullah min Bani Hashim, bahwa dia adalah orang yang diutus oleh Allah datang kepada kami membawa penjelasan, keterangan, ilmu, bimbingan hidayah. Maka kami pun beriman dan kami pun mengikuti beliau. Ini ikhwan ibn na'azakumullah Yani hadzal iman mutarattibun ala ma'rifatil huda. Berarti yang namanya iman harus dengan ilmu. Tanpa ilmu bagaimana akan yakin? Saya yakin. Yakin apa? Enggak tahu. Ya enggak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa yakin kalau tidak tahu? Maka harus tahu bukti-buktinya, tahu dalil-dalilnya, tahu ayat-ayatnya, tahu hadis-hadisnya, tahu mukjizat-mukjizatnya, tahu keistimewaan-keistimewaannya, tahu beliau benar-benar Rasul yang diutus kepada manusia. Rasul untuk seluruh manusia. Ini khonibidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan menjadi penyebab orang tersebut bisa menjawab nanti di kuburnya. Ketika ditanya man rabbuka, tidak menjawab dengan tegas kecuali mukmin. Fanafa'a fi hadzal imtihan asyadid, maka orang yang beriman tadi akan bermanfaat imannya dalam ujian yang dahsyat tadi di kuburnya. Demikian ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang beberapa hadis masalah adab kubur. Masih ada beberapa penjelasan, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala, wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.